Aku worry banget deh, Bu. Anak-anak udah mulai ke sekolah lagi. Awalnya aku juga khawatir banget, Bu. Tapi sejak ketemu sabun cuci piring BioPlus, aku udah tenang dong. Emang kenapa sabun cuci piring BioPlus? Bagus loh, Bu. Sabun cuci piring BioPlus udah terbukti 99,999% ampuh basmi virus, kuman, bakteri, termasuk virus corona. Terus nggak hanya alat makan, sabun cuci piring BioPlus bisa dipakai untuk membersihkan barang lainnya. Pokoknya serbaguna banget. Wah, penasaran jadi pengen coba. Iya, Bu. BioPlus juga baru keluarin produk deterjen yang ampuh basmi virus. Ternyata pas aku coba, baju jadi wangi dan gak bau apek. Duh, kok aku baru tahu ya? Mau langsung borong deh. Jus, kan sekarang sabun cuci piring dan deterjen BioPlus sudah tersedia di e-commerce, minimarket, dan toko terdekat lainnya. Yuk, kita meluncur ke minimarket. Iya, takut deh kehabisan. Bersihnya lebih bersih, BioPlus.